Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli at-tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengurusi masjid, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini adalah kehidupan dunia hanya sementara, cepat berlalu. Masjid Muaz bin Jabal amat sangat ada dalam ingatan saya kerana masjid ini merupakan masjid awal-awal saya bagi tazkirah di Kuala Lumpur lebih kurang 5 tahun yang lalu. Tak terasa hari ini saya datang kemari lagi. Tak terasa datang balik ternyata kita sudah 5 tahun. Jadi Ustaz Somad sudah 5 tahun datang pergi balik Kuala Lumpur ya. Kenapa kami tak tahu? Sebab video baru viral sekarang. Maka banyak-banyak berterima kasih kepada YouTube.com. Maknanya begitu cepat waktu berlalu. Saya juga dulu pernah belajar di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tapi tak selesai, hanya 2 semester saja. Tahun 2003. Sekarang sudah 2015, 2017, 2018, 15 tahun yang lampau. Saya duduk di Sungai Jeluk, di Kajang. Salat Jumat selalu di lokap, jail. Balik dari sembahyang Jumat, dari mana? Dari jail. Kenapa masuk jail? Sembahyang Jumat sahaja. Kenangan indah bersama sahabat-sahabat. Sekarang sahabat saya ada yang balik ke Jawa Barat, ada yang balik ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hari ini malam ni saya datang kembali. 15 tahun yang lampau. Lalu kemudian saya berangkat ke Kaherah tahun 1998, 5 hari bulan September. Kaki pertama kali memijakkan kaki ke bumi 1000 menara. Balad alfu manara, 1000 menara. Lalu kemudian sekarang tak terasa kami pun berjumpa kembali dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ternyata pertemuan itu sudah berlalu 20 tahun. Hari ini berjumpa 20 tahun. 20 tahun tak berjumpa. Dulu masa sama-sama belajar, waktu itu masih muda, umur 18-20. 20 tahun tak jumpa, sekarang 40. Dulu Masya Allah, Tabarakallah. Selepas 20 tahun tak berjumpa, lalu kemudian kami membuat pertemuan. Pertama, pertanyaan yang pertama adalah, anak awak sudah berapa? Anak yang paling tua yang pertama umur berapa? Ada juga pertanyaan agak senyap-senyap, isteri awak sudah berapa? Ada yang bertanya, dia nak gurau sajalah. 50 tahun umur, 30 tahun tak berjumpa, pertanyaan sudah berubah. Awak sekarang sakit apa? 60 tahun umur, 40 tahun tak berjumpa, pertanyaan sudah berubah. Makam Ustaz Somad di mana? Begitulah cepatnya hidup berlalu. Awalnya hijau, letakkan benih gandum di dalam tanah, kena air hujan, bijinya pecah keluar tunas, hijau. Lepas itu berbuah, lepas itu kuning, lepas itu layu, lepas itu mati. Bila tanaman mati dia tak ditanya, tapi bila manusia mati dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepat berlalu. Oleh sebab itu bila kita tak pandai-pandai menggunakan waktu yang singkat ini, maka na'udzubillah, Dia memanglah pendek, amat sangat singkat. Yang dulu kanak-kanak hari ini sudah membawa anak-anak. Yang dulu budak-budak kecil sekarang sudah membawa budak-budak. Siapa nih? Anak saya. Tapi yang akan kita terima bila kita tersilap dan tersalah, berapa lama azab yang kita terima? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Kuala Lumpur bukan destinasi akhir dari perjalanan saya. Saya datang daripada Riau, negeri asal muasal. Di sanalah tempat saya yang asli. Lalu kemudian saya singgah di Kuala Lumpur. Esok pagi saya akan bertolak menuju Terengganu. Lepas daripada Terengganu, saya akan pergi ke Negeri Sembilan. Lepas dari Negeri Sembilan, saya akan balik semula ke negeri asal saya. Lalu bila saya terlena, terlupa, "Ustaz, dah siap nak balik? Balik ke mana?" "Tapi kita akan ke Terengganu." "Oh, aku lupa." "Kenapa lupa?" "Kerana kita manusia." Terambil dari kata tiga huruf, nun, sin, ya, nasya, lupa. Orang yang lupa diingatkan. Malam ini pengerusi masjid Mu'az bin Jabal, "Ustaz Somad, tolong ingatkan. Ini banyak yang lupa, dia nak ke mana, dia datang dari mana, dia akan ke mana, apa yang akan dia bawa." Maka mesti diingatkan, "Ustaz Somad, malam ini berkemas-kemas, bersiap-siap, sebab esok lepas subuh kita terus saja ke airport." Yalah, sebab bila lupa, masa tiba, kita datang nak bawa apa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya tempat persinggahan sahaja. Kun fid dunya ka annaka gharib. Selama engkau di dunia ini, jadilah engkau seperti orang yang merantau. Saya merantau datang. Ini bukan negeri asal saya. Saya akan kembali ke bumi Melayu, bumi Sumatera, tepatnya di kerajaan Siak Sri Indrapura dulu. Sekarang sudah menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan kembali. Tapi sekarang di tempat perantauan, siap-siapkan bekal kerana perjalanan akan panjang. Oleh sebab itu, maka bila kaki masih ringan melangkah, tangan menghayun, maka datanglah ke rumah Allah. Bila ada jabatan, ada kuasa, mati kita, insyaAllah pengganti kita dah siap sedia deputi untuk menggantikan kita. Bila kita ada harta banyak, mati kita, harta memang sudah diwariskan kepada anak dan istri. Sebelum kita mati pun mereka dah hitung kira, "Aku dapat berapa, Ustaz Somad?" "Ya, bila suami saya mati saya dapat berapa, Ustaz Somad?" "Ya, bila isteri saya meninggal saya dapat berapa?" "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Hai para lelaki, bila istrimu meninggal dunia, kamu dapat setengah harta. Setengah. Bila ada 1 juta ringgit, maka setengah untuk lelaki. Oh, banyak juga untuk kami, Ustaz. Banyak. "Illam yakul lahunna walad," jika tidak ada anak. "Fa in kana lahunna waladun," jika ada anak, "falakumur rubu'," kamu dapat seperempat. Bagaimana bila suami yang meninggal? "Walahunnar rubu'u illam yakul lakum walad," isteri mendapat seperempat bila tiada anak. Bila ada anak, "falahunnas thumunu," isteri mendapat seperlapan. Harta yang dicari pergi petang, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Tak ada yang boleh dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kebesaran, jubah, jas, dasi, jaket, semua kita pakai. Tapi masa sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, hanya 2-3 helai kain kafan itu jugalah yang dibawa menghadap Allah. Oleh sebab itu, maka tajuk malam ini masya-Allah luar biasa. Dan saya jarang-jarang diberi tajuk tentang ini. Ini maknanya bahasa lain daripada kehidupan dunia yang sementara. Kalau mau disingkat, dipendekkan, apa nih? Mati. Itu sebenarnya. Jadi bila puan-tuan balik nanti ada orang bertanya, "Apa tajuk tazkirah Ustaz Somad tadi?" "Apa? Panjang tadi. Mati." Itu sebenarnya yang nak ingin disampaikan, bahwa kita ini akan mati. Tapi saya tak ingin lepas tazkirah ini lalu kita semua nak mati. Awak dah selesai ambil degree, sudah ada program nak ambil master. Ah, saya tak ambil master sebab saya pun nak mati je lah. Oh, bukan begitu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bila engkau beramal untuk dunia, seakan-akan engkau hidup selamanya. Ini bukan hadis Nabi, tapi kata-kata ini baik, kata-kata hikmah. Wa'mal li akhiratika, tapi kalau untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan kau mati esok pagi. Salat Isyak tadi, jadikan salat Isyak yang terakhir. Wa anta muwaddi', seakan-akan itu salat Isyak terakhir. Tak ada salat selepas ini. Inilah Isyak yang terakhir. Allah Akbar. Selepas ini aku akan mati. Bila hidup besok pagi, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang pertama kita ucapkan pada Allah. Kerana tidak semua yang tidur malam ini besok pagi hidup. Ustaz Somad, insyaAllah saya hidup. Kenapa Ustaz yakin betul hidup? Sebab orang Terengganu doakan saya. Ya Allah, panjanglah umur Ustaz Somad. Apa kata orang Terengganu dengan negeri sembilan? Ya Allah, panjangkan Ustaz Somad umurnya supaya dia sampai ke Terengganu negeri sembilan. Selepas itu, terserah engkau lah, ya Allah. Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa hidup untuk ada mati? Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Sekarang pukul 9:30, saat ini ada yang menangis di hospital. Kenapa? Apa? Baru saja lahir ke dunia. Tapi di saat yang sama, di hospital yang sama, di bilik sebelah, ada yang menangis. Kenapa? Melepas orang mati. Begitu cepat perjalanan hidup dunia. Engkau lahir menangis dan engkau pergi dilepas dengan tangisan. Menangis anak, menangis istri, menangis anak-anak. Ayah bodoh, mengapa tinggalkan kami? Kawan-kawan dia bertanya, mengapa awak menangis? Harta warisan kurang banyak. Apa yang akan kita hadap? Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ustaz Somad, ya. Ustaz, ada program pergi umrah kah? Ada. Kemana saja perjalanan kita? Nanti dari Kuala Lumpur kita akan bertolak menuju Madinah. Di Madinah berapa hari, Ustaz? Insyaallah 4 hari 4 malam. Lepas itu kita ke mana? Kita ke Makkah. Dari Makkah kita ke mana? Kita ke Turki. Lepas dari Istanbul kita ke mana? Kita akan balik lagi ke Kuala Lumpur. Lepas itu ke mana? Kita akan menyeberang dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru, Riau, Sumatera. 5 tempat orang amat sangat ingin tahu. Berapa lama? Di mana? Yang kita perlu siapkan apa? Saya dengar katanya sekarang musim sejuk lah, Ustaz, ya. Apa yang mesti kita siapkan? Kita mesti siapkan baju tebal. Kita mesti siapkan banyak ini. Mungkin kita akan terkena penyakit batuk. Kita berikan obat. Perjalanan hanya 15 hari, tapi persiapan luar biasa. Saya tak tahanlah makanan-makanan Arab itu, Ustaz. Saya nak bawa makanan-makanan daripada negeri Melayu. Semuanya siap dibawa. Tapi untuk perjalanan panjang di sana, apa yang sudah kau siapkan? Apa yang akan kau bawa menghadap Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Orang akan lari dari saudara kandung. Wa ummihi, ibu kandung. Wa abih, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri lari dari suami. Suami lari daripada istri. Wa bani, anak-anak pun lari. Lalu siapa yang akan menolong kita? Setiap langkah-langkah tapak kaki ke surau, setiap langkah tapak kaki datang ke Masjid Mu'adz bin Jabal, inilah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Amin. Apakah sama antara kami yang duduk di dalam dengan yang duduk di luar, yang memandang Ustaz daripada screen yang ada di luar? InsyaAllah yang di luar sana tentu pahalanya lebih banyak, kerana jihad mereka luar biasa. Oh, kata yang dalam, tentu kami lebih banyak pahala, sebab kami book tempat ini dari pukul 4 tadi, Ustaz. insyaAllah yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka diperintahkan beribadah kepada Allah. Mukhlisin, ikhlas. Ini air-air ikhlas. Bila dia bercampur dengan ti, orang Arab sebut syai. Bila bercampur dengan kafi, orang Arab menyebut gahwa. Bila dia tidak ada campuran apa-apa, tak ada gula, apapun tak ada, maka dia disebut al-ma'ul khalis, khalasa. Al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Air yang tak bercampur dengan apa-apa. Maka ibadah kita pun tak bercampur. Usalli fardal isya arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu sawmaghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Maka semua kita serahkan hanya kepada engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada engkau pula kami akan kembali, ya Allah. Tiada lain daripada itu. Puncak daripada hidup ini adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kumaksud, ya Allah. Wa ridhaka matlubi, ridhamulah yang kucari, ya Allah. Lalu apakah selepas semua hadirin hadirat kembali ke rumah masing-masing daripada tazkirah ini, lalu kita hanya mengingat mati saja? Tidak. Tentu kita tetap hidup. Yang bisnis tetap dia lanjut teruskan bisnisnya. Yang belajar di college tetap diambil program master, PhD, terus sampai profesor. Gunanya untuk apa? Ini semua menjadi bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tertarik Ustaz Somad dengan dunia medical ini. Terus sampai engkau sebagai seorang dokter spesialis. Kenapa demikian? Karena dengan itu engkau menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu medik itu engkau menolong agama Allah. Saya orang politik, Ustaz Abdul Somad. Teruskan. Dengan itu engkau menolong agama Allah. Dengan kuasa, dengan sains, dengan teknologi, engkau tolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullah, bila kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dia akan kokohkan kaki kamu. Malam ini tampaknya yang menjadi bintangnya Ustaz Abdul Somad. Dia buat nama besar-besar, Ustaz Abdul Somad. Dia buat gambar besar-besar, Ustaz Abdul Somad. Tapi ada orang-orang yang tidak ada gambarnya, tidak ada namanya, tapi malaikat sudah mengenal dia di langit, mencatat nama dia. Mereka ingin bertemu, tak sabar melihat dia. Siapa itu? Ini anak-anak muda, pemuda-pemuda yang merakamkan recording tausiah Ustaz Abdul Somad. Mereka upload daripada Al Hijrah Television. Ini semua akan menonton. Sebab apa? Sebab mereka ada. Ustaz Abdul Somad bila ini tidak ada, dia bagi tazkirah. Paling datang 100 orang. Di antara yang 100 itu yang mendengar sampai habis tinggal 50 orang. Dari yang 50 itu yang masih bisa bercerita dengan istri dan anaknya tinggal 20 orang. Di antara yang 20 itu yang mahu didengar oleh orang di rumahnya tinggal 10 orang. Dari 10 itu yang mahu mengamalkan tinggal 5 orang. Habis. Tapi manakala tazkirah ini dirakamkan, recording, di-share, maka dia akan menjadi amal yang luar biasa. Jadi jangan pandang amal itu pada orangnya, tapi pandanglah pada ada orang-orang di persekitaran kita. Tuan-puan yang ada di luar sana, bagaimana boleh tengok tazkirah Ustaz Abdul Somad? Sebab apa? Sebab dia sudah dipasangkan screen besar di luar. Mereka memandang, melihat. Sebab apa? Ada orang-orang. Saya pun boleh bagi tazkirah. Sebab apa? Sebab mic ini, masya Allah, suara dia kuat. Coba kalau ini tak ada, apa yang mesti nak disampaikan? Oleh sebab itu, maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sangka amal itu kecil, tak ada apa-apa. Sebenarnya engkau sedang berhutang budi. Kata orang Melayu, menumpang tuah. pada perbuatan-perbuatan orang lain. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan sampai merasa diri kita lebih baik daripada orang, lebih mulia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Angkuh dan sombong, hilangkan itu semua. Besok pagi anak saya akikah, ustaz, boleh datang ke majlis akikah kami? Oh, saya tak boleh datang. Sebab apa? Sebab saya tak boleh makan daging kambing. Jangankan makan daging kambing, melihat kambing saja sudah jantung saya sakit. Tak usah tengok kambing. Sebab yang kita ambil daripada akikah itu bukan kambingnya, tapi datang mendoakan orang. Empat doanya: barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang diberikan Allah. Wa syakartal wahib, engkau bersyukur pada Allah yang sudah berikan anak. Wa ruzikta birrahu, semoga engkau diberikan anak yang berbakti kepada engkau sampai hari tua. Wa balagha asyuddahu, panjanglah umur anak ini insyaAllah. Lagi yang hafal doanya, barakallahu laka bil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu, bila hafaz. Bila tak hafaz, gerak-gerakkan aja mulut. Apa maknanya? Bukan kita datang nak makan, makan itu nombor sekian, tapi kedatangan kita adalah ingin mendoakan, mengambil barakah. Dan yang terpenting, dibawalah anak itu keluar daripada bilik dengan iringan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, dia bagi gunting nak potong rambut. Untuk apa ini? Sebenarnya dia ingin tunjukkan, hai Abdul Somad, manakala dulu engkau lahir ke atas dunia ini, tapak kakimu hanya dua jari, panjangmu hanya sejengkal, dan kau tak tahu apa-apa. Siapa yang membuat engkau menjadi besar? Siapa yang menyuap engkau makan? Siapa yang menyusukan engkau 2 tahun lamanya? Siapa yang membuat engkau pandai berjalan? Maka sebenarnya kita ingin memandang diri kita 40 tahun yang lampau. Akhrajakum min butuni ummahatikum, dia yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa, dan kamu bukan siapa-siapa. Jika hari ini engkau punya harta yang banyak, itu sebenarnya ujian dari Allah. Jika hari ini engkau punya kemasyhuran, itu pun sebenarnya pinjaman daripada Allah. Jika hari ini engkau ada kuasa, itu pun sebenarnya amanah daripada Allah. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung, yang akan dibawa menghadap Allah adalah yarji'usnani, yang dua pulang ke rumah. Siapa yang pulang ke rumah? Harta, kereta yang besar, mengiring sampai ke liang lahat, lepas itu dia akan balik pulang ke rumah. Anak, sahabat, menantu, cucu, handai tolan, kerabat, jiran tetangga, jamaah. InsyaAllah, andai mati Ustaz Somad, ini jamaah ini akan datang ramai menghantar ke tepi kubur. Betul? Dah banyak yang ingin menghantar? Adakah yang mahu masuk ke dalam? Ada 3 orang. Satu menyambut kaki, satu menyambut pinggang, satu menyambut kepala. Selepas itu dia masukkan ke dalam. Selepas itu dia pun melompat naik ke atas. Lalu dia panggil yang lain, mari kita pijak ini makam supaya dia cepat padat. Lepas itu semuanya balik, harta kembali pulang, sahabat kerabat semuanya. Wayarji usnani, yang dua pulang. Wayabqa wahidun, yang tinggal cuma satu saja. Apa yang tinggal itu? Wa amaluhu, amal, amal, amal. Makanya selama masih diberikan Allah kesempatan untuk beramal, datanglah. Alhamdulillah, tadi masih sempat beramal. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah, malam ini saya datang ke Masjid Mu'az bin Jabal, saya dengar dari kejauhan suara Yasin, saya masuk ke dalam, memang betul-betul orang membaca surah Yasin. Sebab apa? Di beberapa masjid saya dengar suara baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk ke masjid, orang tak ada. VCD. Tapi Muaz bin Jabal memang betul-betul manusia yang membaca Quran. Makanya nanti di akhirat banyak yang masuk surga ini, fan drive masuk surga. Kita semua mudah-mudahan masuk ke dalam surga Allah. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran inilah yang akan datang nanti pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih. Syafi' syafa'ah. Lawan dari kata syafa'ah, watara wal fajr walayalin ash wasyafa'i wal watr. Syafa' genap, watr ganjil. Kalau kita ganjil bersendirian kita takut. Abdul Somad ganjil sendirian takut. Kenapa dia berani? Datang rela. Cik Jamaluddin datang. Datang. Masya Allah, Tuan Imam, saya pun berani. Sebab bila ini tak ada, datang semua menyerbu. Water sendirian. Sembahyang yang sendirian satu rakaat disebut dengan witr. Sendirian. Maka manakala kita sendirian, siapa yang datang menolong? Anak tak ada, istri tak ada, kawan tak ada, sahabat tak ada. Datang Al-Quran. Ya'ti yawmal qiyamah. Dia akan datang menghadap Allah pada hari kiamat. Syafi'an. Menjadi penolong. Syafa'at. Syafa'at artinya teman. Membuat kita menjadi syafa'at. Tunggal, sendiri, terasing, sedih, cemas, takut. Datang syafi'. Ada syafa'at Quran. Itulah kenapa kita baca Quran. Baca Quran. Dulu budak-budak bawa Quran ke mana-mana. Sekarang tak perlu bawa Quran. Cukup dengan handphone saja. Sudah ada Quran digital. Download, baca. Ustaz Somad, adakah pahala baca Quran digital? Ya. Sama. Apa beza dengan kertas? Sama, tak ada beza. Bezanya kertas tak boleh kita bawa masuk hammam, masuk toilet, tak boleh. Kalau handphone boleh. Tapi kita matikan dulu. Mati. Padamkan. Kita bawa masuk, boleh. Jangan sampai nampak hurufnya, jangan sampai dia berkeluar bersuara, jangan sampai kita dengar dari sebelah suara Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa awak tak matikan? Apa awak tak padam dulu sebelum masuk? Oleh sebab itu maka ini semua adalah jalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, ini anak saya baru umur 7 tahun tapi dia dah hafaz juzuk 30. Alhamdulillah. Doakan supaya bertambah lagi Ustaz. Alhamdulillah. Anak kecil 7 tahun dah hafaz juzuk 30. Ayahnya, saya belum lagi Ustaz. Dia ajak. Saya ni bodoh, saya ni jahil, saya tak pandai mengaji. Maka saya sakit hati, saya balaskan sakit hati saya, anak saya mesti tahfiz Quran. Alhamdulillah. Tapi ada pula setengah orang tua, apa kata dia? Aku ni bodoh, maka anak aku mesti lebih bodoh daripada aku. Ini orang tak betul. Bukan begitu cara kita. Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Masa akan datang mesti lebih baik. Man kana yaumuhu khairum min amsi. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Sesiapa sahaja yang hari ini lebih elok daripada hari semalam, fahuwa rabih. Itulah orang yang beruntung. Kalau sama sahaja bagaimana? Man kana yaumuhu mithla amsihi. Sesiapa hari ini sama macam hari semalam, fahuwa khasir, rugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsi. Sesiapa hari ini lebih buruk daripada semalam, na'udzubillah, fahuwa mal'un, dia dilaknat, dilaknat Allah. Malam ini alhamdulillah lebih baik daripada malam semalam. Alhamdulillah. Ustaz, mana lebih baik daripada malam semalam? Baik malam ini. Malam semalam Masjid Shah Alam. Kenapa malam ini lebih baik? Saya katakan aja lebih baik. Mana yang lebih baik? Sama-sama ramai, sama-sama penuh, sama-sama ada orang alim, sama-sama ada orang beriman. Kenapa lebih baik? Kita husnuzan kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kita berprasangka baik. Mudah-mudahan esok malam lebih baik, esok malam lebih baik, esok malam lebih baik. Sampailah akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqamah. Lakinu mautakum. Bisikkan ke telinga sebelah kanan bila ada orang akan meninggal dunia. La ilaha illallah. bisikkan ke telinga sebelah kanan. Bila tuan-tuan dapat berita Ustaz Abdul Somad sedang terbaring di rumah sakit hospital, datanglah jamaah. Apa yang dilakukan? Apakah diam menengok saja? Apakah hanya berkata oh kasihan? Apakah berkata oh? Tidak, tapi bisikkan ke telinga sebelah kanan. Ada seorang jamaah ingin membisikkan, kita bisikkan ke telinga ustaz. Tak usah bisikkan, dia dah tahu. Walaupun dia ustaz, walaupun dia habib, walaupun dia orang alim, kita tetap bisikkan kerana sunnah Nabi. Bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Yang paling kita inginkan membisikkan itu adalah anak kita, yang dulu saat dia lahir kita yang mengazankan ke telinga dia, asyhadu an la ilaha illallah. Dulu 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kita membisikkan ke telinga dia. Apa yang kita inginkan? Kita tak pernah minta balas apa-apa. Anakku, yang ku inginkan dari engkau adalah bahwa engkaulah nanti yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Membisikkannya pelan, la ilaha illallah, yang kuat-kuat. Ini ada anak-anak dia bisik kuat. Kenapa engkau bisik kuat? Dulu ayah aku kuat, sekarang aku kuat pula. Bisik pelan. Asal sudah nampak lidah dia bergerak, maka kita diam. Nampak lidah dia bergerak, dia diam. Jangan lagi seorang sahaja, jangan semua yang datang nak bisik. Aku bisik, saya bisik, ya. Seorang sahaja bisik telinga sebelah kanan. Nampak sudah lidah dia bergerak, cukup, enough. Satu orang saja cukup. Tapi bila dia mengigau, meracau, dia tanya, berapa harga dolar sekarang? Masa tu kita baliklah bisikkan, usahlah Datuk, usahlah ayah, yang tanya itu lagi, itu urusan kami sahaja. Bisikkan la ilaha illallah. Kalaulah anak dididik agama, tentulah dia tahu. Sekarang ada anak-anak melihat, ayah melihat, atuk melihat, saudara mara yang dalam keadaan sakratul maut, dia tak tahu nak buat apa. Banyak juga macam menengok membawa kucing. Kita mesti bisikkan dia, la tuqra'u fi amrin asirin. Bila dibacakan pada perkara yang asir, susah, sulit, payah, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan. Bagaimana cara memudahkannya? Bacakan surah ini. Surah apa? Yasin. Itulah, maka bila ada orang sakaratul maut, dibacakan surah Yasin. Dari mana ini ustaz? Bacalah tafsir Ibnu Katsir di mukaddimah surah Yasin. Sebelum masuk dalam tafsirnya, di mukaddimah surah Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin. Jika dibacakan pada perkara yang susah, yang sulit, illa yassarahullah, Allah mudahkan. Seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Maka itulah yang akan menolong, turun rahmat-rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Qur'an dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Dibacakan di bilik, turun rahmat di bilik. Dibacakan di hospital, turun rahmat di hospital. Mengundang rahmat Allah dengan membacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kamu kuburan. Rumah kuburan apa? Rumah yang music-music, rumah maksiat, rumah yang di dalamnya patung berhala-berhala. Lama malaikat tak masuk ke rumah itu. Sebab apa? Di dalam rumah itu, innal malaikata la tadkhulul buyut, malaikat tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamatsil, kerana di dalam rumah itu ada patung, ada berhala. Kenapa malaikat tak hendak masuk ke dalam? Sebab di dalam berhala itu ada syaitan, ada setan. Nama komunitinya jin. Jin ini terbagi dua. Wa innal minnal muslimun, ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, ada yang jin kafir. Yang jin kafir ini disebut dengan syaitan. Induk daripada syaitan ini adalah iblis. Hantu, nah itu bahasa kita. Dia setan juga. Dracula setan juga. Itu setan semuanya. Macam-macam itu syaitan. Maka selalu kita mohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi syaitan heran. Aku merasa heranlah melihat manusia ini. Mengapa syaitan? Dia tiap pagi petang berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku merindukan kepada syaitan, tapi tempat aku dia buatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi tempat dia bagi VVIP. Apa makna patung-patung yang besar? Maka balik dari sini, hancurkan patung-patung, sebab itu tempat syaitan. Oh, sayanglah Ustaz, ini kami beli mahal. Patung gambar apa? Ada gambar gajah di dalam. Sayang betul. Hancurkan semua, tinggalkan belalainya saja. Untuk mengenang gajah tadi. Oh, kalau belalainya boleh? Boleh, sila. Oleh sebab itu maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sakaratul maut, di dalam bilik kamar itu banyak patung-patung, setan-setan nampak mengganggu. Nauzubillah, datang dia mengganggu, datang mengganggu. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung. Ya, malaikat apa yang tak masuk? Malaikat rahmat. Malaikat maut datang. Malaikat maut datang. Lama Jibril tidak membawa wahyu. Mana Jibril? Kenapa tak datang bawa wahyu? Sampai apa kata istri Abu Lahab? Namanya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik. Tapi tempatnya neraka Jahannam. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Istri Fir'aun, istri Abu Lahab. Apa kata istri Abu Lahab? Wadda'aka syaitanu. Muhammad, setanmu sudah meninggalkan engkau. Sampai akhirnya turunlah ayat, wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak membiarkan wahai Muhammad. Menjawab ucapan Ummu Jamil yang mengatakan setan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad, dibantah Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lama, lalu Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, mengapa engkau lama tak datang? Sebab di bawah tempat tidur ada bangkai al-jarwu, anak anjing. Anak anjing berlari-lari-lari-lari masuk, mati dalam. Bangkai anak anjing di Arab tidak berbau busuk sebab kering, tak berbau, tercium. Sampai akhirnya kaulah memasukkan batang sapu ke dalam, dia tengok ada bangkai, dia buang. Apa kata Jibril, kami tidak masuk ke dalam rumah fiha kalbun, kalau di rumah itu ada anjing. Malaikat rahmat tak masuk membawa rahmat. Malaikat tidak akan masuk ke dalam. Kerana malaikat, oh, takutkah malaikat kepada anjing? Takutkah malaikat kepada syaitan? Tidak. Tapi malaikat tidak mau ada najis, ada kotor, ada khabath, ada najis, ada hadas. Malaikat ingin kita ini bersih. Jangankan anjing, jangankan berhala, patung, sedangkan orang yang makan bawang merah, bawang putih saja tak didekati malaikat. Man akala basalan, sesiapa yang makan bawang merah atau sauman, bawang putih, la yaqrabanna, jangan dekat-dekat tempat sembahyang kami. Mengapa? Innal malaikata tata'adza, kerana malaikat tersakiti, tidak suka dengan bau-bau ini. Makanya Nabi sebelum masuk masjid, sebelum solat, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli salat. Maka kita pandang para ulama, para ustaz, para habaib ada siwak. Sawus sufuf, luruskan saf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Bersiwak. Kenapa? Karena dia ingin mengajarkan bersih. Sebelum salat datang sahabat, datang mendekati saya, apa dia bagi? Sebab apa? Harum-harum. Bukhur, majlis Habib Ali Zainal Abidin, majlis Habib Umar bin Hafiz, bukhur. Kenapa? Karena malaikat suka kepada harum-harum semerbak. Maka datang dia ke majlis ilmu. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Berkumpul mereka, majtama'a qauman fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah. Wa tadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Hasyiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat-malaikat rahmat. Mudah-mudahan majlis kita ini juga dikelilingi malaikat rahmat, insyaallah. Makanya di akhir majelis kita berdoa. Mengapa di akhir majelis berdoa? Karena doa itu diaminkan tidak hanya oleh manusia, tapi malaikat-malaikat yang hadir. Amin, kata malaikat. Amin. Tapi anehnya kadang ustaz berdoa, malaikat mengaminkan, manusia tak ada mengaminkan. Malah dalam hati dia cepatlah sikit, ustaz lama betul dia selesai. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai masanya tiba, datang malaikat membawa kain kafan min nur, dari cahaya. Lalu malaikat menampungnya, keluarlah roh, sejuk terasa dari kaki, naik ke atas, naik, naik, naik, berhembuslah dia dari mulut. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan, aku tiupkan. Dulu waktu masuknya ke tanah, ke daging itu ditiup, maka keluarnya pun juga keluar. Maka mata memandang, ruh keluar. Biji mata memandang, keluar biji mata. Makanya orang yang mati itu matanya terbuka. Makanya yang pertama kita lakukan menengok orang mati adalah memejamkan mata. Allahumma ighfir li Abdus Samad warfa' darajatahu ma'al ghabirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya jarang-jarang datang bila ada sebut, ustaz ada orang meninggal dunia, sudah lama, baru sejam, ah, nanti saya datang. Sebab apa? Saya takut nak pejamkan mata dia. Agak-agak sudah dipejamkan orang, baru saya datang. Saya datang, sudah 3 jam, 4 jam, alhamdulillah saya datang. Eh, belum tutup lagi. Iya. Kenapa? Menunggu Ustaz Somad. Paksalah saya tutup. Allahumma aruf firli fulan ibn fulan warfa' darajatahu ma'al ghari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana istri yang katanya sayang, kaulah bulan, kaulah bintang, setengah nafasku pergi, buah hati belayan jiwa. Ketika roh ada dari jasad, memang betul kata dia sayang. Tapi manakala roh keluar dari jasad, dia pun takut menengok mata kita. Dia takut menengok kita. Dia takut jam pukul 2 malam, jam 1 tutup balik. Na'udzubillah. Begitulah kalau kematian sudah tiba. Sampai pada akhirnya dia tutup, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Selepas itu roh pun keluar, dibawa. Kalau dia baik, roh itu dibawa, dimasukkan ke dalam kain kafan min nur. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Lalu dibawa oleh malaikat sampai ke pintu langit. Malaikat bertanya, inikah orang yang amalnya selalu dibawa pagi, dibawa petang? Inikah orang yang amalnya selalu dibawa hari Kamis? Inikah amalnya yang selalu dibawa pada bulan Nisfu Syaban? Ya, inilah orangnya. Kam min mashhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Bukan hadis. Berapa banyak orang yang namanya masyhur di bumi, tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak orang yang tak masyhur di bumi, tapi malaikat mengenal dia. Mengapa? Karena amalnya pagi dan petang dibawa oleh malaikat. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Disambut dia. Disambut kedatangannya. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat. Karena amal soleh kita. Maka bila saya datang di satu majlis, malam tadi datang di Shah Alam, orang menyambut ramai. Malam ini datang ke Masjid Muaz bin Jabal, ramai. Esok malam di Terengganu datang, tak tahu entah ramai entah tidak. Ramai. Dalam hati, hai Abdul Somad, apakah malaikat akan menyambut engkau nanti juga dalam keadaan ramai? Kalau engkau ikhlas, iya. Tapi kalau tidak ikhlas, na'udzubillah. Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah lama mati. Bagaimana rasa kalian mati? Apa kata mereka? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kail mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah, ditarik, disentapkan sehingga terikut dagingnya sampai keluar. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan sebelum mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Makanya doa selamat itu baca pelan. Baca pelan, renungkan. Ini sekarang banyak orang baca doa selamat cepat-cepat. Maut. Apa maut aja ni? Saya tak pernah menghafaz doa itu pakai kertas, tak pernah. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan, belum pernah. Kenapa ustaz boleh hafal? Sebab dulu dibawa oleh ayah, dibawa oleh bunda, dibawa dalam acara tahlil, dibawa dalam kenduri orang mati, dibawa. Tiap hari telinga mendengar. Tuan imam membaca pelan, maka kita ingat. Taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Anak-anak kita ini walaupun mereka lari sana sembang sini, tapi telinga mereka mendengar. Dan anak-anak ini hafaz. Kadang anak hafaz, ibu bapa tak hafaz. Sebab apa? Sebab dia golden age, usia emas. Mereka hebat, mereka kuat ingatannya, menangkap hafazan itu begitu kuat. Maka kita ajarkan mereka doa itu pelan-pelan. Sebab bila kita ajar kuat-kuat, mereka balik, dia panggil, ibunda dia panggil, cuba kau baca apa doa tadi? Mau. Apa mau aja ni? Sebab di Irak banyak orang mati, sebab di Suriah banyak orang mati, di Palestin banyak orang mati, di Rohingya banyak orang mati. Padahal maknanya amat sangat dalam. Allahumma hawin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut. Tidak ada gunanya amal banyak kalau tidak selamat dalam sakaratul maut. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami yang terakhir keluar dari mulut kami qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Biasa orang takbir ini nak pergi perang. Menghadapi sakaratul maut penting juga takbir. Sebab di situ banyak segala macam godaan-godaan. Datang setan membawa air. Katanya menjelang sakaratul maut itu haus, panas, haus. Maka datang setan membawa air. Engkau sebut nama aku bagi air. Mau? Kata dia. Mau? Engkau mau? Sebut nama aku. Tapi bila iman kita kuat, maka dia tidak akan mampu untuk menggoda kita. Sampai kapan setan tak pernah berputus asa? Sampai bila? La atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari hadapan. Wa min khalfihim, aku datang dari belakang. Wa an aymanihim, aku datang dari kanan. Wa an syama'ilihim, aku datang dari kiri. Datang dia, datang dari hadapan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Oleh sebab itu yang banyak tuan-tuan yang ada berada di sini, tolong berzikir semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Dengan zikir itu maka larilah jin-jin setan yang ingin mengganggu. La'uhwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan sesarkan mereka. Berapa lama? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad, aku tak akan pernah berhenti sampai akhir keluar jasadnya dalam keadaan mati, tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itulah punca mereka. Makanya kita selalu berzikir. Esok pagi terjaga dari tidur automatically, karena kita sudah programkan di kepala kita. Manakala terbuka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selapar-laparnya orang beriman, manakala dia tengok makanan, terus saja dia ingat Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tapi ada setengah umat Islam, bila dah kenyang saja baru ingat Allah. Alhamdulillah. Bila tak kenyang, tak ada ingat Allah SWT. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka inilah hidup yang singkat ini. Bila pernah kita bersedekah, itulah yang akan menolong. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau beri aku umur panjang, ya Allah, apa yang akan kulakukan? Fa as-sadaqah, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Malam ini tajuknya masya Allah, ini tazkirah terakhir, ini tazkirah akhir, last, dan tajuknya pun akhir pula. Mudah-mudahan ini tazkirah terakhir, tapi bukan terakhir bagi saya. Andai mati tidak masalah. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan aku besok masih hidup, ya Allah, jadikan hidupku itu ziyadatan li, sebagai amal tambahan. Kalau mati malam ini, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau aku mati, maka kematian ini berhenti berbuat dosa. Orang beriman tak pernah sedih. Kalau dia mati, berhenti buat dosa. Kalau bertambah, bertambah pahala. Andai Abdul Somad esok pagi masih hidup, bertambah pahala, dia akan tazkirah, dia akan bagi pelajaran. Andai Abdul Somad mati malam ini, alhamdulillah, berhenti melihat dosa. Dosa apa? Masuk airport, dosa. Masuk ke plane, pesawat terbang, dosa. Dosa apa? Dosa mata. Takkan tak kita tengok. Mata terbuka, takkan kita tutup. Maka orang beriman sentiasa menjaga dirinya. Tak pernah dia berkeluh kesah, tak pernah dia mencaci maki. Kenapa aku matikan aku ya Allah? Kenapa umurku pendek ya Allah? Ridha kepada Allah. Itu yang selalu kita katakan, raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Aku ridha. Ada yang lebih hebat daripada haji mabrur? Ada yang lebih hebat daripada jihad fisabilillah? Ada yang lebih hebat daripada zikir dan baca Quran? Apa dia? Ridha bi qada'illah. Ridha menerima keputusan Allah. Makanya banyak lelaki yang ridha. Manakala meninggal istrinya, datang orang, apa tuan tak menangis? Aku ridha menerima ini, Ustaz. Memang dah lama aku tunggu-tunggu. Oh, ini bukan ridha. Ini memang penyakit. Oleh sebab itu, maka makna ridha adalah tak berkeluh kesah. Setelah orang masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa lagi yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Tapi engkau sudah masuk surga, ada yang belum kami dapat. Apa dia? Ridhamu. Yang mendapatkan ridha Allah, hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarda bi qada'i, sesiapa sahaja yang tak ridha menerima takdirku, wa lam yasbir bi bala'i, yang tak sabar menerima ujianku, wal yatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Hadis ini dhaif. Tapi untuk tarhib wa tarhib, untuk berikan semangat beramal, untuk fadha'il amal boleh dipakai. Kerana ia bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram. Jangan permasalahkan masalah. Bila kita sudah beramal, sudah baik, tak usah berkelahi masalah khilafiyah, masalah khilafiyah, masalah kecil-kecil, masalah sepele, masalah remeh-temeh. Kerana ini hanya akan merosakkan hati kita sahaja. Berapa banyak hati rosak disebabkan masalah-masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa salam-salam ni? Padahal hati sedang lembut. Selama ini dia berzina, selama ini dia minum khamar, selama ini dia mabuk, tak ada pernah orang marahkan dia. Tiba-tiba dia dah taubat, dia masuk masjid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia nak salaman, apa salam-salam? Tak boleh salam selepas sembahyang. Ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnah. Kata dia dalam hati, aku mabuk 20 tahun, tak ada orang bagi tahu mabuk tu haram. Ini aku dah taubat, salam kau kata haram. Ha, kata dia. Tinju. Bila sebelum sembahyang tadi belum ada bersalaman, selepas sembahyang baru bersalaman, hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan, disukai, kata Imam Nawawi. Belum sembahyang tadi tak ada salam, sebab dia lambat, Allahu Akbar. Lepas sembahyang dia salam, mustahab, dianjurkan, baik, tak salah. Bila sebelum sembahyang tadi sudah bersalaman, salam Haji, salam Datuk, salam Tuan, masuk ke masjid, selepas sembahyang dia salam balik, mubah, tak jadi masalah. Yang tak boleh, dalam sembahyang bersalaman, itu tak boleh. Datuk sehat, itu tak boleh. Dan sebab itu mari kita jaga hati kita yang dah baik, yang dah elok ni, jangan dirosakkan hanya kerana masalah-masalah kecil, masalah-masalah khilafiyah. Melunakkan hati. Kayu patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hati rosak, kemana obat akan dicari? Oleh sebab itu memperbaiki dengan akhlak. Al-adab fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada guna banyak ilmu, banyak kaji, banyak, tapi menyakitkan hati orang. Ada yang lebih hebat daripada ilmu, apa dia? Adab. Al-adab fauqal ilmi. Syekh Toharayan, Profesor Syekh Toharayan, guru besar Al-Azhar University, mazhab dia Maliki. Bila dia salat, Allahu Akbar, lepas ke bawah. Hari itu datang ulama dari Makkah, namanya Syekh Usamah Mansi, murid langsung daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Mereka mazhab Maliki. Tapi Sayyid Usamah bila dia sembahyang, dia Allahu Akbar. Manakala Said Usamah jadi imam, Syekh Taharayan jadi makmum. Tiba-tiba tangan Sayyid Usamah masih lepas ke bawah. Allahu Akbar. Murid-muridnya heran. Kenapa Sayyid Usamah Mansi yang biasa tangan begini, kenapa saat Syekh Taharayan jadi makmum lepas? Tak mungkin aku melawan Syekh di belakang, padahal dia adalah guruku. Bila tangannya lepas, aku pun ikut juga lepas. Kenapa? Hormat kepada guru, mengikut mazhab guru. Orang sekarang tidak. Sengaja dia nak tunjukkan beza dengan guru dia. Aku lebih hebat lagi. Aku dah lama belajar. Aku sudah banyak ilmu. Sudah jelas mazhab Syafi'i, bismillah sir, bismillah jahar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Manakala dia kembali ke pondoknya, kembali ke kampung halamannya, setelah lama merantau menuntut ilmu, mestinya ikutkanlah mazhab Syafi'i. Ada hormat kepada tuan guru? Tidak. Malah dia tunjukkan, oh ni, aku sudah lebih hebat daripada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masalah membaca basmalah sir, sah tidak salah. Masalah membaca jahar, sah tidak masalah. Membaca masalah tak basmalah sama sekali, sah. Mazhab Maliki tak ada basmalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Hanafi dengan Hambali, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita membawa mazhab yang lain di tengah komuniti mazhab Syafi'i, menimbulkan fitnah, fitnah, fitnah. Apa pesan Syekh Ibnu Utsaimin? Manakala datang orang bertanya, Syekh, ya, bila saya balik ke kampung saya, di kampung itu mereka bermazhab Syafi'i, setiap subuh mereka baca doa kunut, Allahumma adina fi man adain. Apakah saya ikut baca kunut atau saya pakai mazhab Hambali? Kerana saya belajar kepada Tuan Syekh mazhab Hambali, Syekh Ibnu Utsaimin mazhabnya Hambali. Apakah bila saya balik ke kampung halaman saya, mereka bermazhab Syafi'i, saya ikut baca kunut atau saya tidak baca? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Bila imammu itu membaca kunut, angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Kenapa? Li'annal ikhtilaf syar. Kerana ikhtilaf, berbeza dengan imam, itu syar, tak baik. Maka jangan rosakkan hati kita yang sudah lembut dengan ikhtilaf-ikhtilaf. La tanaza'u, jangan kamu berkelahi, jangan kamu bertengkar. Fatafshalu, karena kalau sudah bertengkar kamu akan gagal, kalah. Watadhabari hukum, dan kamu pun kehilangan semangat. Kenapa malam ini kita bersemangat? Kerana kita masih lagi menjaga hati daripada ikhtilaf-ikhtilaf. Banyak yang datang bersorban, tapi mereka tak salahkan saya yang pakai topi hitam. Andailah yang bersorban datang, dia tengok, siapa tazkirah Ustaz Somad? Ah, topi dia hitam. Ayo kita balik. Banyak yang pakai topi putih, dia pandang Ustaz Somad hitam. Banyak yang pakai jubah, saya pakai kain, dia tengok Ustaz Somad pakai kain, dia, jom kita balik. Tidak semazhab dengan kita, tidak. Banyak yang berjanggut, Ustaz tak berjanggut. Loh, janggut dia belum tumbuh, jom kita balik. Ini masalah ikhtilaf. Nata'awan fima tafakna. Mari kita bekerjasama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adhar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Ini tentang masalah kajian tajuk kita pada malam hari ini. Tadi saya mula 9.10, sekarang pukul 10.10. 60 minit saya sudah sampaikan tazkirah. Sebagaimana biasa, lepas daripada itu kita akan buka soal jawab.